Al-Kalam. Terakhir anak masuk Al-Kalam sekarang. Walfilu bi'aksami yukidu lita'afat ala umumalahu. Tapi kemarin dijelaskan bahwasannya fi'il di sana ada istilah mutlak dan ada istilah al-umum. Istilah mutlak dan istilah al-umum juga dijelaskan perbedaan al-itlaq wal-umum. Amma al-itlaq umumu al-badali wa amma al-umum umumu syumuli. Al-umum umumu syumuli wal-itlaq umumu badali. Ini sudah dijelaskan kemarin. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaqa fala umuma lahu. Fi'il dengan macam-macamnya yang tiga, madi, mudhari, amr, itu berfaedah mutlak, la umuma lahu, tidak ada fi'il itu berfaedah umum. Tidak ada fi'il itu berfaedah umum. Coba diperhatikan dulu keterangannya. Fi'il berfaedah mutlak. Fi'il itu berfaedah mutlak, itu hukum asalnya. Asal fi'il itu berfaedah mutlak, tidak ada yang berfaedah umum. Itu hukum asal. Dengan contoh insyaallah yattabi'u al-maqal. Dengan contoh akan jelas pembahasannya. Kita kasih contoh lewat. Soma Zaidun yaumal Isnin. Soma Zaidun yaumal Isnin. Zaid berpuasa pada hari Senin. Coba kita perhatikan sini. Hari Senin itu kan banyak toh. Hari Senin kan banyak. Hari Senin ini sampai seterusnya. Ada yang menulisnya. Lafaz di sini pakai soma. Soma Zaidun yaumal Isnin. Nah, kalau antum katakan ini umumuhu syumuli, berarti apa? Semua hari Senin itu dia berpuasa. Itu kalau umumuhu syumuli. Tapi kalau antum katakan umumuhu badali, berarti yaumul Isnin enggak mengharuskan syumuli semuanya di Senin. Paham? Bisa jadi hanya sekali saja, marra wahida. Sekali saja. Makanya ketika langsung tu yaumul Isnin, aku berpuasa pada hari Isnin, fauna la yufidul umum. La yufidul umum. Bal hadha yufidul itlaq, ay hadha al-yawm faqat. Hadha al-yawm faqat. Sumtu yawm al-Isnin. Adapun hari-hari Senin yang lainnya, enggak tahu. Enggak tahu saya. Imma ana puasa wa imma ana enggak puasa. Hadha mana wal fi'lu bi aqsamihi yufidul itlaq. Hadha mana wal fi'lu biaksamihi yufidul itlaqa. Jelas. Ini mana wal fi'lu biaksamihi yufidul itlaq. Perhatikan ini kawan. Ana ulang lagi ya. Contoh lagi. Darastu darsan yaumal jum'ah. Adarastu darsan yaumal khamis. Apakah mengharuskan kullah yaumil khamis ana belajar? Ma'ajar. Hana idha kanal fi'lu istufid yufidu mutlak, ma yufidu syumuli. Tapi kalau kita katakan filu yufidu umumi, yufidu umum syumuli, maka mengharuskan kulla yaumil khamis, kulla yaumil khamis ana belajar. Hada mana itlaq wal umum. Hada mana itlaq wal umum. Ngerti insyaAllah. La hada wal asal, kecuali ada qarina. Qarinanya contohnya kayak kakuntu pakai kana. kuntu asumu yaumal khamis. Maka li wujudil qarina fahuwa kana, maka yaumul khamis ana berpuasa ala sabil istimrar, terus menerus au aghlabiyanya atau semisalnya ana yu'tibit yufidu istimrar wa syumuli tau syumul ima aghlabiyah wa ima istimrariyah li wujudil qarina, karena adanya qarina yaitu kana, karena kana hukum asar yang disebutkan oleh Ibnu Dagali rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Isab Bisharhil Umdah, belum memberikan penjelasan yaitu yufid awyakwan istimrar, karena itu al-asl fi yufid istimrar hadha mana wal-filu bi-aqsami yufid al-islaqa fal-umumala. Kira-kira faham gak di sini? Kira-kira faham ini insyaAllah? Hanif atau Hanif? Apa makna wal-filu bi-aqsami yufid al-islaqa fal-umumala? Enggak ada berfaedah umum. Kecuali karina. Had misal. Iya. Kalau enggak ada mutlak. Dari mana ketata mutlaknya itu? Dari fiilnya siam ya. Dari fiilnya asyam. Baik, dibahas ya, Pak. Keterangannya. Qala bismillahirrahmanirrahim, qala wal fi'lu bi aqsami yufidu litlaqa. Ana bilang qala musannif sawangan ini, ora musannif coretan ini, ora musannif ini. Kan enggak perlu biasa mau musannif jadi ya. Iki ora musannif iki opo iki lan. Hadal asal, ini asal. Yaitu al fi'l yufidu itlaq wal asal. Walakin qad yufidu umum. Akan tetapi kadang-kadang dia akan berfaedah umum, tapi bi qarina, kalau ada qarinanya. Yes. Falau qulta, andai kata kau berkata, shoma Zaidun yaumal itsnin. Jelas? Shoma Zaidun yaumal itsnin. Fa hadza la yadul. Maka ini enggak menunjukkan ala annahu kana yasum kulla yaumi itsnin. Enggak menunjukkan dia itu berpuasa setiap hari Senin, enggak menunjukkan. Enggak menunjukkan. Limadha? Li'annahu la yufid umuman. Wa innama yadullu ala annahu shoma yaumal itsnin walau marrah wahidah. Tapi menunjukkan bahwasanya dia itu berpuasa pada hari Senin meskipun hanya sekali saja. Ngerti gak, Fan? Ini keterangan ini, keterangan Syekh Abdullah itu hampir persis dengan yang dicara oleh beliau, Syekh Ibnu Utsaimin. Barangkali ini bersaya. Kitab itu kan keluarnya kan terakhir. Terakhir. Ini menunjukkan beliau ketika belajar dia tulis. Dia tulis. Karena persis keterangannya. Itu loh, Fan. Keterangan tulisan itu penting. Itu loh. Ini saya pentingnya. Ini kalau enggak anu enggak bisa, gimana bisanya? Nah, ana mendapatkan faedah dari beliau, kalau enggak ditulis yo, mana kita ingat? Apalagi hafalan kita ini kan hafalan musang. Hafalnya hewa-hewa hilang-hilang wae, enggak selesai gitu. Nah, jadi ini faedah tulisan itu meskipun sekarang itu enggak paham, tapi besok kalau Allah takdirkan antum pinter itu pasti dibutuhkan. Gitu loh. Nah, kalau hanya membaca keterangan fi'il itu berfaedah umum, itu kalau ente pintar itu moco, ente akan paham sendiri insyaallah. Jadi gak butuh. Kalau bacaan sekedar bacaan itu, kalau antum itu sudah bisa sendiri insyaallah bisa paham. Gitu lah. Jadi yang penting itu faedah. Wa idza wajadta qarinatan, apabila kau dapatkan satu qarina, ya, tadullu alal umum, qarina ini menunjukkan atas umum, maka wahuwa yadullu alal umum, maka ini menunjukkan umum. Kapan? Kalau ada qarinanya. Contoh nih, kakaulika kana Zaidun soma, kana Zaidun Soma yaumal isnin. Jangan soiman, soimanlah ketika jadi pembahasan kita. Karena Zaidun soma yaumal isnin. Zaid iki puasa pada hari Senin. Maka di sini ada kori, apa kori nanya? Karena fauna yufidul umum. Karena di sini berfaedah umum. Lianna kana ghaliban yufidul istimrar. Karena kana umumnya dalam semua tempatnya itu berfaedah istimrar. Oke. Wa kadzalika qaulu Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'an nabiyyu fa sajada. Persis di kalam sebelum saimin. Wa qauluhu perkataannya juga sa'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fa sajada. Piye? Lihat ini piye? Nabi ketika lupa kok sujud? Kalau anu atum katakan ifala umum ala yuwi bil itlaq. Nanti ada pembahasan, lihat. Fala ya ummu kullasawin bihadzal lafaz. Ini tidaklah umum. Tidaklah umum di setiap Rasulullah itu lupa itu harus sujud sawi dengan lafaz ini. Ayat dengan lafaz ini tidaklah menunjukkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika lupa itu harus sujud sawi dengan lafaz ini, tidak ada. Tidak menunjukkan. Tapi kenapa kenyataannya kalau Rasulullah kok sujud sawi ketika dia lupa? Dalil yang lain. Menelepon. Tak amal dalil yang lain. Dalil yang lain. Lakin ya ummu kullasawin min haitsul qiyas. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu setiap kali sujud sawi, setiap lupa itu sujud sawi, itu karena dalil yang lain yaitu dalil qiyas. Apa dalil qiyas? Lihat. Annahu sajada li sahwil muayyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud sawi pada perkara tertentu, fal qiyas, maka hukum qiyas ayat sudah fi kulli sawin yumathiluhu, sujud sawi pada hal-hal yang semisal dengan dia. Lianna syari'ata la tufarriq baina al-mutamma baina mutamatsilain, karena kaidah syariat itu enggak mungkin membedakan sesuatu yang tak sama. Jadi min haitsul qiyas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sujud sawi karena lupa, itu pada setiap kali dia lupa. Lupa bisa siapa tahu? Iya. Karena kalau lupa, otomatis syarik akan membedakan. Kalau lupa, ilahnya kan sama lupa. Pasti ada sujud sawi. Lah, sujud sawinya setiap kali sujud itu ketika dia lupa, bukan karena dalil itu bukan. Tapi min haitsul qiyas, adilah yang lain, karena kaidah syarak itu berkata, la tufarriqu baina mutama sila ini. Gak tahu kalau Bahira pakai apa lagi ilahnya ini. Kalau Bahiriyah Ibn Hazm kan enggak mengingkari qiyas. Jadi syariat kalau dibantah syariat itu enggak. Pokoknya qiyas itu batil. Nah gitu ya kan. Pokoknya batil. Enggak ada dalilnya. Tapi umma'ung zilairakum. Enggak ada istilahnya qiyas gitu katanya. Nah, tapi ulama-ulama yang lain kalau jumhur para ulama. Dan saat insya Allah khilaf para ulama masalah qiyas. Wa ma huwa as-sahih wa ma huwa as-sahih wa ma huwa ad-dha'if insya Allah. Jelas oleh Wan. Jadi ingat ini. Jadi nak ulangi lagi, kalau masalah fi'il itu hukum asal tidak berfaedah, Pak. Enggak berfaedah umum, tapi berfaedah mutlak. Dan perbedaan umum wal mutlak kita sudah paham. Qala al-musannif rahimallahu wal harfu ma dalla ala ma'nan fi ghairihi. Adapun huruf madallah apa-apa yang menunjukkan ala maknan atas suatu makna, kalau makna sempurna maksudnya fi ghairihi, kalau digabung dengan yang lainnya. Wal harfu madallah apa-apa yang menunjukkan ala makna atas suatu makna, menunjukkan makna yang sempurna, kalau fi ghairihi digabung dengan yang lainnya. Wa minhu diantaranya al wawu, wawu watak di atifatan, wawu ini datang, ya datang sebagai huruf atof. Fatufidu istirakal muta'atifaini fil hukmi. Maka wawu ini berfaedah, ingat, perserikatan kepada dua hal yang diatofi dan yang mengatofi di dalam hukum. Ngerti? Apa artinya halal itu? Ja'a Zaidun wa Amrun. Mana atof? Mana atif wal maktuf? Wal ma'atif Amrun. Mana maktuf? Zaidun. Ini berserikat di dalam hukum aib posisinya datang. Ada mana? Wafatu fitu istirakal muta'ati faini fil hukmi. Wawu itu punya faedah perserikatan di dalam hukum, yaitu hukum datang pada dua orang, pada dua perkara, pada dua sesuatu yang saling mengatofi, satu mengatof dan satu yang diatofi. Itu mana? Istirakal muta'ati faini fil hukmi. Ngerti ya kawan? Wala taqtadi tartiba wala tunafihi, tidaklah berfaedah tertib dan tidak menafikan tertib kecuali dengan adanya dalil aib. Berfaedah mutlakul jamaah, bisa tertib, bisa enggak tertib. Enggak bisa kita katakan lah. Enggak bisa berfaedah tertib enggak boleh. Wala enggak boleh kita katakan enggak harus tertib juga enggak boleh. Jadi enggak boleh kita tiadakan dan enggak boleh kita tetapkan. Kita tiadakan tapi hukum asal wawu itu limut bakul jamaah dan dia kadang-kadang berfaedah tertib kalau ada dalilnya. Kalau enggak ada dalilnya ya hukumi mutlakul jamaah, enggak tertib, bisa depan bisa belakang terserah. Baik. Qala Ibnu Hisham rahimallahu taala fil Mughni. Wa minha di antara makna wawu mutlaqul jamak. Maknanya mutlaqul jamak. Lalu sama kawan, sebenarnya berserikat gitu aja. Enggak ada tertib, enggak ada depan, enggak ada belakang, sementing gitu saja. Fa tuṭṭafu syai'u 'ala ṣāhibihi. Fa tuṭṭafu syai'u ta'at atau fa ta'tifu syai'a 'ala muṣāhibihi. Maka kamu atofkan sesuatu itu pada temannya. Gitu aja, apa yang atof menurut wae. Enggak berfaedah tertib wala takfif wala dahulu wala terlambat, enggak. Wis kok yang ngono wae atof gitu aja. Nafa'an jainahu wa ashabas safina. Kami selamatkan dia dan penghuni-penghuni perahu itu. Nah, hukum bisa punya duluan dan bisa ashab safina duluan, bisa, bisa, itu namanya wawu yufidu mutlaqul jamak. Wa ala sabiqihi, kadang-kadang diatofkan kepada yang dahulu. Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim. Mana lebih dulu? Nuh apa Ibrahim? Ibrahim apa Nuh? Nuh, Ibrahim diatofkan kepada Nuh lebih dahulu, bisa. Wa ala lahiki, bisa diatofkan kepada yang lebih, lebih yang akan datang, yang baru datang. Wa kadzalika yu, kadzalika yu, wa kadzalika yu ha ilaika. Apa itu? Wa kadzalika nuhi wa yu yu ha yu ilaika. Wa kadzalika yuhi ilaika wa ila alladziina min qablika. Ini. Mana ilaika? Ilaika Rasulullah. Mana maksudnya? Kepada orang-orang yang sebelum kamu. Siapa lahirkan apa lahir? Sebelum kamu itu siapa? Sebelum kamu itu siapa? Muhammad. Berarti lahir. Berarti lahir. Sudah menyusulnya, sudah mendahuluinya. Istama'a hadzani wa qad istama'a hadzani. Bisa lahir, bisa sabiq fi qawli ta'ala wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Mansur wa minka wa min Nuh. Nuh diatofkan ke minka, sedangkan ka itu apa? Lebih dahulu. Kemudian wa Ibrahim diatofkan ke Nuh. Musa sama Ibrahim lebih dahulu mana? Isa ini adalah hek dan ada sabiq. Ini adalah hek dan ada sabiq. Fala hadza idza qila qama zaidun wa amrun ihtamala thalathu ma'anin, memiliki tiga makna. Bisa sekedar atof begitu saja, bisa tabik, bisa lahik, bisa istimal apa? Istama'a hadani, Ini makna mutlakul jama'ah. Bisa jadi Amr duluan, bisa jadi Zaid duluan, bisa jadi podo-podo sama-sama. Bisa jadi Zaid itu lebih dulu berdiri, bisa jadi Amr itu lebih dulu berdiri. Bisa jadi keduanya itu podo-podo berdiri nih. Ada mana mutlakul jama'ah. Khulasanya wawu itu hukum asalnya adalah mutlakul jama'ah. La yufi tertib wala takhir wala yufitu aina lahik wa aina sabik, aina daul dan mana sekarang, mana daul dan mana yang belum datang, itu bukanlah faedahnya wawu, karena wawu itu mutlakul jama'ah. Wala taktabi tertib wala tunabi illa bidalil. Kakoli ta'ala inna sofa wal marwa ta'min syairillah. So, perhatikan ini. Sofa dulu atau marwa dulu? Mutlak kan? Bisa marwa, bisa sofa kan? Ketika sa'i. Sa'i itu mana dulu? Dengan ayat ini, enggak tahu. Bisa sofa, bisa marwa. Kan mutlakul jama' kan? Enggak berhasil kan? Annal wawa la tufidu tartib. Ini enggak berdasar. Lakin naqaul Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi karena dalil perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqbal ala safa, ketika datang di safa dahulu, wadana min, dan mendekat ke safa dulu, baru dia membaca inna safa wal marwata min syairillah, wa qala ibda bima bada Allah. Dahulukan sesuai dengan apa yang Allah dahulukan, berarti apa? Fastu fida min dalika tartib. Ini baru berkaidah tak limalah liwujud dalil yang lain yang menyatakan bahwasanya inna safa wal marwata itu lebih didahulukan safanya daripada marwanya, liwujud dalil yang lain, yaitu perkataan Nabi SAW, ibda bima bada Allah. Ngerti saya kan? Hadza huwa makna. Sampai itu juga apa ya kawan, ala qaul sahih, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq wamsahu bi ru'usikum wa dawu isu ibidu mutlaqul jama' ma bi tartib. Tapi ala qaul sahih sebagaimana terlewat dahulu, isu yufidu tartib li wujud adila yang lainnya. Wa ala qaul sebagai para ulama mengatakan apa, la yufidu tartib wala sahih, semuanya ala khilaf dan terlalu yang ini perlu dalil yang lain untuk menguatkan. Wa ila hukum asal, kalau ada waw itu berfaedah mutlaqul jama', enggak bisa berfaedah at-tartib, enggak bisa. Ngerti selawan? Semua hal-hal apa saja kalau itu berkaitan dengan waw itu enggak berfaedah at-tartib hukum asalnya. Makanya ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masaba tayammum, apa ya kan, masaha wajhu wa yadayhi. Masaha wajhu wa yadai, ini enggak bisa tangan dulu, bisa wajah dulu kan gitu. Makanya kan hukum asal seperti itu. Maka ditambah lagi hal yang lainnya, Rasulullah SAW pernah mendahului tangan baru wajah, maka ini adalah boleh tangan dulu, boleh muka dulu, li wujud adilah yang lainnya. Wa ilah hukum asal kalau hanya seperti itu, la yufil tartiban. Baik. Ibda. Nah. Qala al-musannifu rahimahullah, al-fa'u wa ta'ti atifatan, fa itu datang kadang-kadang atifah. Fa tufidu istiraqal muta'atifaini fil hukmi ma tartibi wa ta'ib. Wa ta'ti sababiyatan fa tufidu ta'lila. Fa kadang-kadang datang sebagai huruf ataf. Maka dia berfaedah berserikatannya dua yang saling mengatofi tadi di dalam hukum. Tapi ingat, harus tertib wa ta'kib. Apa ta'kib itu? Datang setelahnya. Tertib, tapi harus ta'kib. Datang setelahnya. Harus datang setelahnya. Insyaallah sehati mana ta'kib. Wa ta'ti sababiyah, tanpa itu juga datang sababiyah. Maka ini berfaedah at-ta'lil, berfaedah ta'lil. Perhatikan ya, Mas. Mana ta'kid, tak terangkan dulu. Mana ta'kid, itu enggak mengharuskan faurian. Berarti, dia datang harus di belakangnya. Lah, fauna zina sumauna fauna bimana takib ay bihasabi, menurut kadarnya, menurut kadar sesuai keadaannya. Dan itu enggak harus berfaedah fauriyah, cepat enggak harus. Enggak harus cepat. Enggak harus datang setelahnya, enggak harus. Dicontohkan oleh ulama nahwu, tazawwaja Zaidun atau tazawwaja Sobaida. Hah? Tazawwaja Zaidun faulida lahu. Zaid telah nikah, faulida, lalu dikai anak. Begi nah, berdewan. Nah, antara jarak nikah dengan apa? Punya anak berapa tahun? Berapa tahun sekali? Hah? Berapa tahun sekali? Beneran, 9 bulan. 9 bulan. Atau 8 bulan. Atau 7 bulan. Meteng duluan. Bisa juga. Nah, ini. Nah, ini ingat. Ini maksudnya. Setelah nikah, ya, ada, tidak ada fase. Setelah nikah, jerat. Jeratnya apa? Langsung hamil. Nah, itu harus. Jadi ini syaratnya harus ada fase, tapi fase harus ada hamil. Tapi kalau mau dengan nikah, baru 3 bulan kok hamil. Gak bisa dikatakan tak. Ngerti gak bisa? Namanya ada fase, ya kan? Namanya takib itu harus beruntutan. Tapi, gak boleh ada fase. Tapi, gak mengharuskan apa ya, Kwan? Gak mengharuskan itu harus datangnya itu cepat, gak mengharuskan. Ngerti? Yang penting, datang setelahnya. Gak boleh ada fase. Gak boleh ada fase. Makanya ketika orang ini nikah terus punya anak, terus diberi oleh Allah anak meskipun 9 bulan, gak ada masalah. Takib juga. Yang penting antara hamil zawat dan hamil ini itu beruntutan. Ngerti? Gak boleh ada fasal. Fakulato mana takib, gak mengharuskan. Faurian gak mengharuskan. Bisa jadi itu ada ta'akhur, bisa jadi terlambat. Cuma yang penting gak ada fasal antara itu tadi. Gak ada fasil antara itu tadi. Baik, insyaallah saya dalam pembahasan. Dan apa? Saat insyaallah. Contoh fasal kalau dia hamil tadi. Dia hamil, dia nikah, terus antara hamil dengan nikah itu ada selang enggak hamil. Contohnya kan hamil bulan ini, nikah bulan ini. Terus ternyata hamilnya 3 bulan yang akan datang. Lalu hamil, baru punya anak ini enggak bisa pakai fa. Soalnya antara nikah dengan hamil itu ada fasalnya. Ngerti? Tapi kalau setelah nikah jut langsung hamil di tadi di bulan itu, pasti ada itu bulannya. Di bulan itu hamil, ya kan? Pasti berarti itu bisa pakai fa. Lu kok ngerti hamil? Takono sing dibujuk hamil. Lah ngerti ta. Wa ta'ti sababiyatan. Dan kadang-kadang dia datang sebagai sababiyah. Yaitu fatufi tetap. Sebut apa? Seperti satu lewan. Fala apa? Dalam kotor ada? Apa? Dalam kotor ada? Fala tabghaw. Fayahil. Apa? Fala tabghaw fi fayahil ghadabi. Apa? Masalah fala tabghaw ini. Hah? Iya, fasa babi ya. Zalil. Fala tadghaw fihi fayahilla alaikum ghadabi. Ah, ana fa apa? Sababiyah itu video tak ta'lil. Tapi fala ta'sau, fala ta'sau walidaika. Fa ta'sau walidaika fa taghdaba, fa yaghdaba rabbuka. Jangan kamu bermaksiat kepada kedua orang tuamu, maka guna ilahnya sebab kamu tuh neraka, maka Rabb kamu itu murka kepada kamu. Ngerti? Jadi itu tak ta'lil. Di kotoran dah usah lewat dada. Baik. Kala Ibn Ishaq. Bilmung ini. Wataridul atifata faitu datang. sebagai huruf atof itu ala salah satu aujuhin punya tiga makna. Ahaduha, salah satu di antaranya, antakuna atifatan, bahwasanya dia itu atifah watuhidu salah satu umur berfaedah tiga perkara. Ahaduha at-tartib, salah satu di antaranya adalah tertib. Maksudnya tertib apa? An-nasani ba'dal awal. Kedua ini, yang kedua jatuh setelah yang pertama. Itu mana tertib? Wa wa nau'ani, dan ini punya dua macam. Macam pertama ada istilahnya maknawiyun. Kama qala kama fi qaulika qama zaidun fa amrun. Ini maknanya tertib, tapi istilah mereka maknawi. Baik, terus wa dzikriyun, istilah mereka dzikriyun. Wa wa'atfun mufassal alal mujmal. Mufassal di atofkan kepada mujmal. Contoh ni, fa'azallahu masyaitanu anha fa'akhrajau ma mimmaka. Aina mufassal? Fa'akhraja. Aina mujmal? Fa'azallahu ma. Aina syaitan telah menggelincirkan keduanya. Menggelincirkan mujmal. Apa maksudnya? Diperinci oleh Allah, fa'akhrajahuma, maka setan makna menggelincirkan adalah mengeluarkan keduanya dari surga. Berarti hunafa isjubidu tartib, tapi maknanya istilah mereka zikri. Zikri apa? Mufassal, maktub, atau kepada mujmal. Mujmal, maktub kepada mufassal. Ya, mufassal, maktub kepada mujmal. Kalau maknawi, ya tidak seperti mufassal saja. Yang kedua, maknanya takhir. Takhir. Takhir ini enggak mengharuskan tertib. Jadi, tapi takhir maknanya. Annahu akibatun bila muhlatin awta awta rahin wa ta'akhurin. Emana takhir itu adalah jatuh setelahnya, tapi bila muhlah, tanpa terlambat. Tanpa terlambat. Jatuh setelahnya, tapi bila muhlah, tanpa terlambat. Tapi ingat ini, wahuwa kullu syai' bihasabi. Tapi ini, segala sesuatu itu menurut kadarnya masing-masing. Menurut sesuainya masing-masing. Ngerti gak, Wan? Menurut kesesuainya masing-masing. Menurut, apa ya, Wan? Modelnya masing-masing. Alataro, bukankah kamu melihat annau yukol tazawwaja fulana fawulidalaha, bukan fulahan tazawwaja fulanun atau bulah tazawwaja fulanatan fawulidalahu, dia nikah dengan fulana fawulidalahu bakilahu fawulidalahu, maka dia dikasih anak. Nah ini kan bisa pakai empat kan ini, padahal antara nikah dengan anak kapan gitu loh. Tapi ingat, idza lam yakun bainahuma, baik idza lam yakun bainahuma fasil, kaif fasil itu idza lam yakun bainahuma fasil muddatil hamil, kalau ada fasil kurang. Idza lam yakun bainahuma, apabila tidak ada di antara keduanya anak, antara keduanya zawat dan anak, fasil muddah, muddah apa? Fasil hamilnya. Tidak ada di antara keduanya, kedua zawat dan anak itu fasil, awalnya yaitu masa masa hamilnya itu enggak ada fasil. Jadi nikah langsung jelas punya anak. Wa in kanat mutatawilat, meskipun masanya itu jauh panjang antara nikah dengan apa? Dengan punya anak itu meskipun jauh, tapi enggak apa-apa. Tapi enggak apa-apa. Tetap dikatakan tak takif karena dia hasabi. Mana ada nikah langsung punya anak? Masa nikah punya anak? Enggak mungkin. Bihasabi, makanya bihasabi. Maka kalau bab ini harus ada mutatawilatan, harus ada mutatawilat. Contoh lagi, udrus, ya, udrus levan. Oke, si bahasanya yang si. Tapi insya Allah pakai fa. Tapi gini, nadaha zaidun fi durusihi. Baik, fatadrusu atau fanadaha Muhammadun, seterusnya kan gitu. Antara nadahnya satu dengan Zaid dengan Muhammad enggak mengharus kenapa? Enggak berbarengan. Enggak mengharus berbarengan. Kalam babun nadah itu bihasabi itu enggak mengharus kenapa? Enggak mengharuskan itu harus setelah itu harus enggak mengharuskan. Sopo sing ngene aja kan Allah. Jadi tapi kalau alat tertib babila mula